aku rasaya kabeh iki mergo lagi kahanan dek ngerti yo ngaku pamit kerja aku janji rako lek wong liyo cinta kalo wong siji kowe tetep setia tak tinggal dungo kerja kowe ojo mendua ojo nganti mikir aku sing ora-ora tak setia nanti pastikan bahagia buko ae kowe ning kono ra ilang rasa aku janji perasaanmu bakal tak jogo wis cukup semene awak dhewe lepaku gak stop di aku cinta kepada dirimu besok bukane aku rasanya baby mergo lagi kahanan dengan dia ngaku pamit kerja aku janji ragu lek wong liya wis rasa nesunan apa meneh cemburuan jenengi percintaan mesti akeh pacoban saiki atimu digawe sik tenang aku marah siram orang bakal hilang panas udan uwes tak lakoni kabemu kanggo kowe sing tak tresnani dongano kang mas muang ke rejeki insya Allah tahun ngarep awak dewi rapi bok dongake lancar rejekiku insya Allah tahun ngarep ngelamar kamu aku pengen cepet menghalalkan sama waurim bareng panjenengan desori sampai akhirnya kita tua.